La an-nahiya, la ada dua, an-nahiya dan an-nafiyah. Dalam pertemuan yang lalu telah kita bahas la an-nahiya, apa amalannya? Apa rasa? Menjazmkan fi'il mudhara. La ada dua, nahiya sama an-nafiyah. Kemudian dari sisi amalan, kalau la sudah 9, tidak? Kalau bukan itu sudah 9. Kalau la nahiya, ma tajzimu al mudhari. Ma di situ bukan artinya tidak. Ma di situ artinya sesuatu, apa-apa. Ma di situ adalah mausulah, yang artinya alladhi. Ma tajzimu al-mudhari. Yang nahiya itu sesuatu apa yang menjazmkan fi'il mudhari. Dan la nafiyah, ma la tajzimul mudhari'ah, apa yang tidak menjazmkan fi'il mudhari. Nahiya, apa yang menjazmkan fi'il mudhari. Kalau nafiyah, apa yang tidak menjazmkan fi'il mudhari. Jadi la nahiya itu amil, la nafiyah bukan amil. Apa amalannya la nahiyah? Menjazmkan fi'il mudhari. Kalau la nafiyah karena bukan amil, ya dia tidak pengaruh apa-apa. Menjazmkan enggak, merofakkan enggak, menasabkan juga enggak. Sehingga contohnya di bawahnya itu yang nafiyah, la tal'abu. La tal'abu, kemudian la tashrabuna. Tal'abu itu marfu. Marfu'nya apa? Bukan karena lah, tapi marfu'nya litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Marfu'nya fi'il mudhari di situ karena kosongnya dari amil yang menasabkan dan yang menjazmkan. Karena la, dia tidak beramal apa-apa. Keberadaan dia itu enggak pengaruh. La tashrabuna. Ya tashrabuna fi'il mudhari' marfu'. Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa 'alamat rafihi, dan alamat rafa'nya adalah al-wawu. Li'annahu apa? Jama' muzakkar salim. Nun 'iwadun 'anil tanwin. Tapi kalau la nahiya menjazmkan fil mudhara, artinya bagaimana? La tal'ab, la tashrabu, la tal'ab, majzum, tal'ab majzum dengan la nahiya. Alamat jazmnya apa? Alamat jazmnya sukun. Li'annahu sahih akhir, karena dia sahih akhir, dengan sukun karena sahih akhir. La tashrabu fi'il mudhari, fi'ilun mudhari'un majzumun. Alamat jazmnya hadfun nun. Li'annahu minal af'al khamsah. Li'annahu minal af'al khamsah. Naam. Wawu jama'ah. Wawu di situ adalah wawu apa? Wawu jama'ah. Fi mahali raf'in fa'il. Faham ya? Kemudian la tad'u. Tad'u فعل مضارع مجزوم بلا ناهية. فعل مضارع yang مجزوم dengan لا ناهية. Alamat jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Alamat jazmnya adalah hadfu harfil illah, karena dia mu'tal akhir. La tashtari juga, berarti huruf illah yang dihilangkan tadi itu apa? Huruf apa yang dihilangkan? Wow. La tashtari, apa yang dihilangkan? Ya, ya, mu'tal akhir majzum dengan hadfu harfil illah. Nah, kalau la nahi, la nafiyah, la tad'u, wawunya tetap karena la enggak pengaruh. La tashtari, ya-nya tetap karena la-nya itu tidak pengaruh, tidak berambang. Kalau nahiyah artinya apa? Nahiyah, jangan. Kalau nafiyah apa? Tidak. La tal'ab, jangan kamu bermain. Kalau la tal'abu, engkau tidak bermain. La tashrabu, jangan kalian minum. Kalau la tashrabuna, kalian tidak minum. La tad'u, jangan engkau berdoa. Kalau la tad'u, panjang, ada wawunya, artinya engkau tidak berdoa. La tashtari, jangan engkau membeli. Kalau la tashtari, panjang, artinya engkau tidak membeli, menafikan. Paham ya? Misalnya, gampang. Kemudian anwa'ul lam, macam-macam lam. Ya, telah kita pelajari banyak lam. Kemudian di sini disimpulkan lam itu apa saja. Lam yang pertama adalah harfu jar. Harfu jar. Ya. Sehingga isim yang kemasukan lam harfu jar ini dia menjadi apa? Majrur. Contohnya lillahi, lissalati, linnabiyyi, limuhammadin, lilmudarrisi, lilmuslimina, lilfuqara'i. Paham ya? Lam huruf jar, sahal. Kemudian lam yang berikutnya, berarti kalau lam dia huruf jar, dia khusus masuk pada apa? Ada isim. Enggak bisa lam huruf jar masuk pada fi'il. Kalau masuk pada fi'il berarti bukan lam huruf jar. Kalau masuk pada fi'il. Yang kedua adalah lamu kai. Yang ketiga lamul juhud. Lamu kai, lamu juhud ini sebagai apa? Menasabkan apa? Menasabkan fi'il mudhari. Berarti dia khusus masuk pada fi'il mudhari saja, gak masuk kepada yang lain. Lamul amr juga dia khusus masuk pada fi'il mudhari. Gak boleh, gak bisa masuk pada isim. Kalau masuk pada isim ya berarti bukan lamukai, lamujuhud, lamul amr, bukan. Kalau masuk pada isim berarti lam huruf jar. Contohnya li aqra'a, lamu kai. Lamu kai, kai itu maknanya lam yang bermakna kai. Kai artinya apa? Ta'lil, menyebutkan sebab. Ya. Menyebutkan sebab atau li aqra'a, supaya aku membaca. Nah, menunjukkan sebab terjadinya perbuatan. Misalnya jalastu li aqra'a. Lam di situ menunjukkan sebab terjadinya apa? duduk. Duduk sebabnya apa? Untuk membaca. Liyastariha, misalnya kharajtu atau kharaja Muhammadun liyastariha. Muhammad telah keluar. Keluarnya itu untuk sebab apa? Liyastariha, untuk beristirahat. Litafhama, misalnya iqra litafhama. Bacalah supaya engkau faham. Maka faham itu merupakan sebab terjadinya qiraah. Dengan qiraah sehingga menjadi faham. Paham ya? Kemudian lamul juhud. Lamul juhud itu adalah lam yang dia didahului oleh apa? Didahului oleh makana atau lam yakun. Itu lam yang didahului oleh makana atau lam yakun. Ya, makuntu liafhamah, tidaklah aku memahami, tidaklah aku akan faham. Makuntu liafhamah, tidaklah aku faham. Makuntu liakdibah, tidaklah aku berdusta, akan berdusta. Makana Muhammadun liyakra'ah. Makana Muhammadun liyakra'ah, tidaklah Muhammad akan membaca. Paham ya? Nah, ini sudah lewat pelajaran yang lalu dalam pelajaran Nawasib. Kemudian yang berikutnya, lam berikutnya adalah lamul amr. Lam yang maknanya adalah perintah. Yang artinya perintah, liyadkhul, liyakhruj, liyarji'. Yang mana lam di sini artinya hendaklah. Liyadkhul, hendaklah dia masuk. Liyakhruj, hendaklah dia keluar. Liyarji', hendaklah dia kembali. Lam di sini artinya adalah perintah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah lamut taukid. Kalau lamut taukid ini bukan amil, dia tidak berpengaruh terhadap fi'il mudhari', sehingga fi'il mudhari'nya itu tetap marfu'. Sebabnya apa? Tajarruhu anin nasibi wal jazim, karena kosong dari yang menasabkan dan yang menjazimkan. Lu adalah, ya lanya itu tidak enggak pengaruh. Layad habu, taukid bermakna penegasan. Layar jauh, benar-benar dia akan kembali. Layad habu, benar-benar dia akan berangkat, pergi. Layas mau, benar-benar dia akan mendengar. Nah, ya. Sampai di sini ada iskal? Hanjar? Ya. Kemudian al-af'al al-mabniyat, fi'il-fi'il yang mabni. Ya. Kita kan sudah membahas fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' macam-macamnya. Bagaimana mansubnya fi'il mudhari', bagaimana mansub mazmumnya fi'il mudhari'. Nah, kemudian fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang apa? Yang mu'rab. Fi'il itu ada dua, mu'rab sama mabni. Dan mu'rab itu hanya pada fi'il mudhari'. I'rabnya marfu', mansub sama majzum. Kalau majrur tidak ada. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah membahas yang mu'rab, apakah kondisi mansub atau majzum. Kemudian kita masuk pada af'al al-mabniyah, fi'il-fi'il yang mabni. Kata penulis, wal mabniyu minal af'al wal madhi wal amru al-mudari'u idha tasalat bihi nunul inath au nunul tawqid. Dan madhi dan mabni dari fi'il-fi'il itu adalah madhi dan amr. Yang mabni dari fi'il itu adalah madhi dan amr. Wal mudhari', tapi tidak semua. Secara asal mudhari' itu mu'rab. Dan ada yang mabni, kapan? Idza tasalat, apabila bersambung bihi dengannya, yaitu dengan mudhari', kembali pada mudhari'. Apabila bersambung dengannya nunul inath. Nunul inath atau dinamakan apa? Nun apa? Nun niswa. Ya, kalau bersambung dengan nunul inath mabni. Mabni di atas. Atas apa? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nunul inath mabni di atas. Yadhhabna di atas. Sukun. Ya, bersambung dengan nunul inath mabni di atas sukun atau bersambung dengan nunu taukid, menunjukkan penegasan. Kalau bersambung dengan nunu taukid, maka mabni di atas apa? Di atas fathah. Ya, kemudian dibahas masing-masing. Dari yang mabni yang pertama adalah fi'il madhi, bina'ul madhi. Mabniun ala al-fathi, mabniun ala al-dhammi, mabniun ala al-sukun. Ya mabnun al-fathi. Kataba, katabat, katabata. Mabnun di atas fathah. Mabnun al-dhammi, katabu, jalasu, zahabu. Mabnun al-sukun, mithlu kataptum, katapta, kataptuma. Ya, gampangannya, kalau mabnun di atas dhamma itu adalah fi'il madhi yang bersambung dengan apa? Bersama dengan apa? Wawu jama'ah. Kemudian yang mabni di atas sukun itu fi'il madhi yang bersama dengan domir. Domir? Bukan, domir rafa' mutaharrik. Domir rafa' mutaharrik. Selain dari itu mabni di atas fat'ah, yaitu kataba, katabat, katabata. Kataba, kataba, katabat, katabata, itu mabni di atas fathah. Anda melihat halaman 18 di situ tasrif fi'il madhi dan lebih jelas lagi. Untuk melihat tasrifnya halaman 18. Baik, dilihat. Karaba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtu, makatabtu, katabti, katabtu, makatabtu, makatabtu, katabna. Ya. Yang mabni di atas dhamma, yang apa? Mana yang mabni di atas dhamma? Katabu, yang bersama dengan wawu jama'ah. Kemudian yang mabni di atas sukun apa? Yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dikatakan dhamir rafa' karena posisinya sebagai apa? Sebagai fa'il. Tidak dinamakan dhamir rafa' karena kondisinya marfu', menduduki kedudukannya rafa' sebagai fa'il. Mutaharrik karena berharokat. Ya. Kalau katabu, ya memang wawu jama'ah itu fi mahali raf'in fa'il, tapi dia berharakat apa enggak? Enggak berharakat. Demikian juga katabah, ada dhamirnya tapi mustatir. Katabah ada dhamirnya yaitu alif, tapi dia tidak berharakat. Kata bu, kata pat. yang dhamir rafa' mutaharrik hanyalah dari katabna sampai terakhir. Katabna katabta katabtu makatabtum katabti katabtu makatabtum nakatabtu katabna. Nah, itu bersambung, itu adalah dhamir rafa' mutaharrik. Maka fi'il madhi yang bersambung dengannya mabni di atas sukun. Yang bersambung dengan waw jamaah bersambung mabni di atas dhamma. Yang tidak bersambung dengan waw jamaah dan tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik mabni di atas fathah, seperti katabah mabni di atas fathah, katabah mabni juga di atas fathah. Dan alif tasniyah, alifnya itu fi mahalli rafin fa'il. Katabat, ya jangan dilihat taknya yang sukun, karena ta itu tanda kalau fa'ilnya itu mu'an mu'anas. Kalau kataba, fa'ilnya apa? Muzak muzakkar. Tapi kalau katabat, fa'ilnya apa? Mu'an mu'anas. Ta itu sebagai tanda kalau fa'ilnya mu'anas. Kalau fi'ilnya, fi'il madhinya, ya mabni di atas fathah, katabat, yang dilihat yaitu pada harokat ba. Karena itu adalah asal fi'il madhi, yaitu kataba. Katabata, ya, katabata, yaitu jangan dilihat tanya, tapi dilihat kataba, ba-nya. Mabni di atas apa? Fathah. Karena ta di situ masih sama, yaitu alamat kalau fa'ilnya itu mu'an mu'annas. Alifnya itu adalah apa? Alif tasniyah fi mahal rafin fa'il. Ya. Nah, adapun setelah itu adalah mabni di atas sukun karena bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik. Bisa dipahami ya? Ada sekal sebelum dilanjutkan. Bina'ul amr, mabninya fi'il amr. Ada mabniun ala sukun, mabniun ala hadfin nun, mabniun ala fathi, mabniun ala hadfi al-akhir. Mabni ala sukun, anda melihat tasrif fi'il amr. Itu halaman 21. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya. Mana yang mabni di atas sukun? Betul ya. Anjar. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Mana yang mabni di atas sukun? Mau apa imam? Uktub. Oktub mabni di atas sukun. Ada lagi? Oktub sama uktubna. Ya, mabni di atas sukun kapan? Kalau saya akhir dan kalau bersambung dengan nun niswah. Oktuba, oktubu, oktubi, oktuba. Itu mabni di atas apa ya? Coba ya. Oktuba, oktubu, oktubi, oktuba. Mabni di atas apa ya? Hadfun nun. Karena dia berasal dari as-af'al, af'al khamsa. Karena fi'il mudhari'nya itu af'al khamsa. Taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani. Nah, asalnya dari af'al khamsa. Mabni di atas hadfun nun. Oktubna mabni di atas sukun. Kita kembali. Ya, dilihat bina'ul amr mabniun ala sukun, mislu contoh uktub, ijlis, idhab. Mabniun ala hadfin nun, uktuba, ijlisu, idhabi, yaitu uktuba, uktubu, uktubi, uktuba. Ya, itu mabni di atas hadfun, hadfun nun. Kemudian mabniyun alal fathi. Mabni di atas fathah kapan? Kalau bersambung dengan nunut. Nun. Apa? Nun. Apa? Nun. Taukid. Kalau bersambung dengan nun. Taukid. Ya. Maka mabniyah di atas fathah. Uktubanna. Dari uktub. Kalau uktub, hendaklah engkau menulis. Kemudian kita ingin mempertegas, ya, mempertegas perintah, maka didatangkan apa? Nun taukid menjadi uktubanna. Kalau uktub, tulislah. Nah, kalau uktubanna, hendaklah engkau benar-benar menulis. Ijlisanna, dari ijlis. Ijlis duduklah engkau. Kalau ijlisanna, hendaklah engkau benar-benar duduk. Izhabanna. Oh ya. Kemudian yang keempat, mabniun ala hadfil akhir. Mabniun ala hadfil akhir, mabni di atas hilangnya huruf terakhir. Yaitu pada fi'il mudhara yang apa? Pada fi'il amr yang apa? Yang mudharanya apa? Mu'tal akhir. Pada fi'il amr yang mudharanya adalah mu'tal akhir. Yad'u menjadi udu'u. Berdakwalah atau berdoalah engkau. Irdha dari yardha, dari irdha dihilangkan huruf alifnya. Irmi dari tarmi, ya, dari tarmi ada ya-nya. Kemudian ya-nya dihilangkan menjadi irmi. Paham ya? Dan sekali sebelum kita lanjutkan, kemudian bina'ul mudhari', ya, bina'ul mudhari', kapan? Mabniun ala sukun, mithlu yaktubna, yajlisna, yadhabna, ya. Mabniun ala sukun kalau bersambung dengan apa? Bersambung dengan nun. Nun. Nun apa? Nun inat atau nun niswa. Yaktubna, yajlisna, yadhabna. Yaktubna. Kalau taktubna termasuk enggak ya? Taktubna pakai tak depannya. Termasuk apa enggak? Taktubna. Masuk. Masuk. Sama masuk. Yaktubna atau taktubna. Yajlisna atau tajlisna. Yadhabna atau tadhabna. Kalau taktubna artinya kalian perempuan akan menulis. Kalau yaktubna mereka perempuan akan menulis. Tajlisna kalian perempuan akan duduk. Yajlisna mereka perempuan akan duduk. Yadhabna sama. Boleh. Kemudian mabnun al-fathi mithlu yaktubanna, yajlisanna, yadhabanna. Yaitu fi'il mudhari' yang apa? Bersambung dengan apa? Nun. Nun. Taukid. Yaktubanna. Mabni di atas fathah. Yajlisanna, yadhabanna. Apa artinya yaktubanna ya Hanjar? Mereka. Mereka benar-benar akan menulis. Yaktubanna. Apa? Yaktubanna dia. Dia laki-laki benar-benar akan menulis. Yaktubanna. Yajlisanna. Apa Pak? Dia laki-laki. Iya. Yadhabanna apa ya? Ibadah, ibadah. Ya, laki-laki benar-benar akan pergi. Kemudian tamrin alamadza tubna hadhil af'al, di atas apa dimabnikan fi'il-fi'il ini? Jalasu ya akhukasha, mabni jalsa apa? cerdas, toma. Kharaju ya. Di atas domba. Kenapa? Karena bersambung. Zahaba, Pak Imam. Ini apa? Anjar. Anjar. Zahaba apa? Mabni atau apa? Mabni dari siapa? Fathah. Adapun alifnya alif apa itu? Alif tasnia. Zahaba, zahaba. Alif tasnia. Di mahal rafin apa? Fa. Fa'il. Zahaba, zahaba, zahabu. Izhaba. Padahal bagaimana? Di atas? Ini fi'il amr. Izhaba. Izhab, izhaba. Hadfun nun dari tadhhaban fil mudhari'. Jalasna, betul ya. Ini dari sukun. Karena bersambung. Bersambung dengan apa? Nunun niswa. Ya jalisna, betul ya, Kasha. Enggak. Majlisna sukun karena bersambung dengan Madinat. Ukhrujanna fadal ya. Kenapa? Bersambung dengan Mentaufi. Iya. Irji'i fadal ya. Hajar. Dari tarji'ina irji'i. Apa? Mabni di atas fathah. Apa? Nah, irji'i. Irji'i itu diambil dari mudhara'nya tarji'ina. Kalau irji'i itu mabni di atas apa? Bukan. Apa ya? Hadfun nun. Karena asalnya tarji'ina. Jadi irji'i. Nunnya dihilangkan. Hadfun nun. Karena af'al khamsah. Karena af'al khamsah. Kemudian raja'na, betul ya? Mabni di atas sukun. Sukun karena bersambung dengan nomor rafa mutaharrik. Hasan. Zahabata, betul ya, kepada. Zahabata. Fathah. Fathahnya ta atau ba? Ba, ya. Karena ta'nya itu alamat bahwa fa'ilnya mu'annas. Adapun alifnya itu alif tatnya fi mahalli rafin fa'il. Kharajat, betul ya, kepada. Nun al-fathah. Karena ta'nya itu alamat fa'ilnya mu'annas. Ukhruja, fadal ya. Bukan. Ukhruja. Dari takhrujuna. Takhrujani. Dari takhrujani. Apa? Ukhruja. Ukhruja ini fi'il apa? Bukan. Bukan juga. Fi'il amr. Ada ukhruj. Ukhruj. Ukhruja. Ukhruju. Berarti ukhruja alam. Dia mabni di atas apa? Hatfun. Karena fi'il mudhari'nya af'al khamsah. Ini ya pelajaran kita. Aisyah. Kita masuk ke sharaf. Thank you. pertama pelajaran syarah kita tinggalkan. Sampai apa dulu? Bab keberapa? Saya ingat Pak Imam, bab keberapa Pak Imam? Aku ya. Apa selesai? Bab keberapa? Selesai dari Tulati Mujarab. Kemudian masuk pada Tulati Masjid. Tulati Masjid ini ada 12 bab. Ada 12 bab. Tulati Mujarad ada berapa bab? Ada 6 bab. Kemudian Rubai Mujarad ada berapa bab? Ada 1 bab. Kemudian Rubai Masjid ada 3 bab. Lihat halaman apa? Surat kedua halaman 2 untuk memudahkan antum untuk menghafalkan wazan-wazan. Sudah ketemu halaman 2 surat yang kedua, atau antum lihat. Iya. Kalau jilid 1 sampai 103. 103. Nah, jilid 2 halaman kedua. Halaman kedua. Dihabiskan dulu jilid pertama, kemudian yang kedua. Nah, halaman yang kedua. Sudah ketemu? Nah, itu yang diagram itu, yang apa tabel. Kasih tahu ya, kamu. Nah, di situ disebutkan Tulati Mujarad ada 6 bab. Kemudian Tulati Masjid ada 12 bab. Rubai Mujarad ada berapa? 1 bab. Kemudian Rubai Masjid ada 3 bab. Jumlah keseluruhan berapa wazan itu? Ada berapa jumlah keseluruhan? Ada 22. Ada 22 bab. Dilihat yang Tulati Mujarad wazannya apa saja? Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Baik. Ada yang apa? Fa'ala yaf'ilu. Apa yang saya Abu Rahman Abu Yahan Fa'ala yaf'ilu Fa'ala yaf'ilu Fa'ala yaf'ilu Fa'ala yaf'alu Fa'ala yaf'alu Fa'ala yaf'alu Fa'ala yaf'ilu Fa'ala yaf'ilu Fa'ala yaf'alu Fa'ala yaf'alu. Itu campur-campur, kita ulangi. Yang pertama fa'ala yaf'ilu. Ya, masih fa'ala. Ya, nanti setelah itu ya pokoknya tiga. Yang pertama ini fa'ala. Fa'ala kemudian dirubah itunya ainnya menjadi kasrah, yang kedua dhamma, yang ketiga fathah. Fa'ala yaf'ilu kasrah. Fa'ala yaf'ulu dhamma. Fa'ala yaf alu fathah. Ya sudah. Setelah itu fa'ila. Fa'ila ada dua. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. A sama ain. Kemudian fa'u. Fa'u cuma satu saja, yaitu fa'ula yaf'ulu. Paham ya? Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Kemudian setelah itu fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ya, siapa yang apa? Yang apa yang apa? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Baik. Nah, di situ ada contoh-contoh. Ini kita baca yang sahih saja, yang mutaaf, mutal, ajwab, naqis, nafih, muntawi belum kita bahas. Ya. Kita tasrif daraba yadribu, fadlan, ayo kita baca. Daraba yadribu. Duri bayudron. Ya, nasara yansuru. Nasara ya. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun nusira yunsur. Mana'a mana'a yamna'u man'an mani'un mamnu'un inna la tamna mamna'un mamna'un mimna'un muni'a yumna'u hamida hamida yahmadu hamdan hamidun mahmudun ihmad la tahmad mahmadun mahmadun mihmadun humida yuhmadu hasiba yahsibu hasiba yahsibu hisaban hisaban hasibun maksimumun ikhlasin la tafsir maksimum maksimum hisabun musibah imanabu syarufa syarufa yashrafu syarufa yashrafu ya yashrafu syarufa yashrafu ya syarufa fadalu syarufa yashrafu syarfan syarfan syarofan syarofan syarof ya ulangi syarufa yashrufu syarofan syarofa syarufan yashrufu syarofan syarifun mashrufun ushruf la tashruf mashrufun mashrufun mishrufun syurifa yashrufu. Nah, kita kembali kepada halaman 67. Ya, sebelumnya kita baca dulu bab yang pertama. Afala yufilu fadlu. أفعل يفعل إفعالا مفعل مفعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل إلى يفعل نعم في الزمان والمكان في الألهية لا أتى في الألهية كما بدأ في الألهية مجرد سبع أفعال أفعال يفعل تفضل يا راجع أفعال يفعل إفعالا إفعالا لا شو هذا؟ ما شو إفعالا مفعل مفعل لا تفعل مفعل مفعل نعدا لا أرد يعني مفعل مفعل أفعل يفعل تبارا بي أبي يحيى أفعل أكرم إكراما أكرم إكراما لا تكرم لا تكرم إكراما إكراما أكرما أكرما يكرم كما يكرم أحسن فضل الله أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن يا فضل يا عبيدة أسلم أسلم يسلم إسلاما مسلم مسلم أسلم لا تسلم مسلم مسلم مسلم يسلم مسلم يسلم مجان أصلح مثلا أصلح يسلم إسلاما مسلم مسلم أسلم لا تسلم إصلها إصلحه أخرج فضلا أخرج يخرج إخراج مخرج مخرج مخرج مخرج أو مخرج مخرج إخرج أخرج أو أخرج لا تخرج لا تخرج لا تخرج مخرج مخرج أخرج يخرج يا أحسن kita masuk pada bab yang kedua yaitu wazan fa'ala fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya fadal kita baca bareng-bareng fa'ala fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun mufa'alun fa'ila yufa'alu ya syarrafa شرف يشرف تشريفا مشرف مشرف شرف لا تشرف مشرف مشرف شرف يشرف يا sekarang apa tasrif lughawi dari syarafa syarafa tasrifnya mendang syarif apa tasrifnya ya syarafa شرف شرف شرف شرفت شرفتا شرفنا شرفتا شرفتما شرفتم شرفتي شرفتما شرفتنا شرفت شرفنا يشرف Sharifu yusharifani yusharifuna Sharifu tusharifani tusharifna Tusharifu tusharifani tusharifuna Sharifina tusharifani tusharifna Tashrifan Tashrifan tashrifaini tashrifatin Musharifun Musharrifun musharrifani musharrifuna Musharrifatun musharrifatani musharrifatun Musharrafun Musharrafun itu isim apa? Fa'il. Musharrafun yang di fathah itu isim apa? Isim? Apa? Gak ada yang tahu. Isim apa ya Faidah? Musharrafun isim apa? Ya Ukasha? Isim maf'ul. Kalau musharrifun di kasra isim fa'il. Musharrafun di fathah isim maf'ul. Kemudian syarif. La tusharif. La tusharif. La tusharif. La tusharif. La tusharif. La tusharif. La tusharif. La tusharif. La tusharif. La tusharif. La tusharif. La tusharif. Yusharrafu Tusharrafina Tusharrafani Tusharrafna Usharrafun Usharrafu ya. Ya. Kemudian berikutnya Salama tapi di tasrif itunya tasrif istilahi Salama Yusallim Yusallimu Tasliman Musallimun Musallamun Sallim La Tusallim Musallamun Musallamun Sulima yusallam Qallada Qallada Qallada yuqallidu taqlidan Muqallidun muqalladun Qallid la tuqallid muqalladun muqalladun Qullida yuqalladu Karrama Karrama yukarrimu takriman Mukarrimun Mukarram, karim, la tu karim, mukarram, mukarram, kurima, yukarram, yukarram. Ya, sekarang ya Hajar, karaba, anda sendiri. Karaba yukarribu. Karaba itu apa? Karaba yukarribu. Takrib. Ya, takriban. Takriban, mukar, mukarribun. Mukarrabun qarib qarib la tuqarrib la tuqarrib mukar mukarrabun mukarrabun qarib qariba qurriba qurriba yuqarrabu ya kammala fadhalan kammala yukammilu hatmilan Kamil. Ya, fadal ya, kasa. Kharraja. Kharraja al-kharriju takhrijan muharrijun muharrajun kharrij la tukharrij muharrajun muharrajun kharrija yukharrijun. Qatta' kemana? Qatta'a yukatti'u katti'an muqatti'un muqatta'un qatti' la tukatti' muqatta'un muqatta'un qatti'a yukatta'u. Ya, kita baca sama-sama. Qaddara. Qaddara. Qaddiru takdiran muqaddirun muqaddarun qaddir la yukatti'un muqaddarun muqaddarun qaddira yukaddaru. Ammana. Ammana yu'amminu ta'minan ta'minan mu'amminun mu'ammanun ammin la tu'ammin mu'ammanun mu'ammanun ummina yu'amman. Sarraha. Sarraha yusarrihu tasrihan tasrihan tasrihan tasrihu sarrih la tusarrih sarrahun musarrahun surriha yusarrahu. Terakhir kassara. Kassara yukassiru taksiran mukassirun mukassarun kassir yukassaru. Lihat penerangan. Bab ini dinamakan bab fa'ala atau bab taf'il. Ya, lantaran masdarnya yang tetap ialah taf'il. Kalau silati mujarrad masdarnya bias, yaitu menyamakan dengan wazan, mengikuti wazan. Kalau silati mujarrad bukan biasi, tapi sima'i. Masdar bab ini terkadang ada dengan timbangan taf'ilatan seperti zakara tadkiratan basara tafsiratan dan lain-lainnya. Jadi masdar dari bab ini fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kadang masdarnya taf'ilan, kadang apa? Taf'ilatan, takrimatan, tafsiratan. Paham ya? Nya hilang. Dan kalau zakara yuzakiru apa? Tadkiran. Ya, tadkiran boleh, tadkiratan juga boleh. Basara yubasiru tafsiran, tafsiratan. Berarti masdarnya ada dua. Kemudian gunanya bab ini adalah ta'diyah. Ta'diyah itu apa? Yang mengenai kepada sesuatu. Yakni mentaadikan, ya, yakni mentaadikan fi'il yang lazim. Ya, dia menjadikan lazim mutaaddi. Kalau lazim kan tidak mutaaddi, tidak mengenai pada sesuatu. Kalau ingin fi'il itu mengenai pada sesuatu, maka jadikanlah wazan fa'ala. Seperti sodako, ya, kita lihat seperti sodako, artinya benar. Tetapi sodako artinya membenarkan, berarti ada yang dibenarkan. Aku membenarkan kamu, aku membenarkan Muhammad, itu ada yang dibenarkan. Kalau sodako saja benar, kalau benar kan nggak butuh maf'ul, nggak butuh sesuatu. Nah, kalau muta'addi dia butuh sesuatu. Haruma artinya apa? Haram. Tetapi banyak tetapi haroma artinya adalah mengharamkan. Begitulah. Ada beberapa banyak lagi, yaitu yang lainnya masih banyak. Jelas kalau mu'ad muta'addi dijadikan lazim, maka dia lazimnya adalah fa'ala. Di antaranya fa'ala dan juga af'ala juga menjadikan lazim mutaaddi. Ini yang pertama, ta'diyah. Kemudian yang kedua, fungsi atau guna yang lainnya. Yang kedua adalah apa itu? Menunjukkan kepada banyak. Menunjukkan kepada banyak. Seperti tawafa Zaidun. Banyak tawafnya Zaid. Itu Zaid telah banyak melakukan tawaf. Tawafa. Perhatikan banyak juga boleh. Ya. Mawwatatil ibilu. Telah banyak mati. Al-ibilu. Itu unta. Banyak mati unta. Ghallaqal abwaba. Artinya menutup banyak pintu dan sebagainya. Nah, dari mana kita tahu kalau itu artinya adalah ta'diyah? Nah, bagaimana kita tahu kalau artinya itu ta'diyah dengan artinya banyak? Yaitu melihat konteksnya. Lihat konteksnya. Kalau ghallaqal abwaba, ghallaqa di situ artinya apa? Banyak. Karena abwab, abwab itu berapa? Banyak. Tapi kalau ghallaqal baba, berarti ghallaqa itu artinya apa? Ta'diyah. Ya, artinya menutup pintu. Karena pintunya satu. Tapi kalau ghallaqal abwaba menunjukkan apa? Banyak. Kalau mawwatatil ibilu, tak mungkin diartikan mematikan mutaaddi, tak mungkin. Ya. Ya. Tapi artinya apa? Unta-unta itu banyak mati. Kalau kasartul qalama artinya apa? Aku mematahkan satu pena. Tapi kalau kasartul aqlama berarti apa? Berarti kasara di situ artinya apa? Artinya banyak. Artinya banyak, paham ya? Nanti lihat konteksnya, kadang bisa kalau asalnya lazim, kalau mempunyai fi'il yang lazim, maka menunjukkan muta'addi. Tapi kalau lazimnya tidak ada, adanya muta'addi, maka dilihat setelahnya itu jamak atau mufrad. Kalau ghallaqa ada enggak mutaaddi lazimnya? Enggak ada. Enggak ada mutaaddinya. Afwan, enggak ada lazimnya. Ghallaqa apa mutaaddi? Apa lazimnya? Enggak ada. Enggak ada lazimnya. Nah, terus kemudian dilihat maf'ul bih-nya itu mufrad atau jamak. Kalau mufrad berarti artinya mutaaddi. Kalau maf'ul bih-nya itu jamak berarti menunjukkan banyak. Paham ya? Madhi bab ini bertambah satu ain, yaitu ada tambahannya, yaitu ain fi'il. Fa'ala yufa'ilu. Karroma yukarrimu. Yaitu kalimat yang tengah kembar, apa itu? Kembarkan. Dikembarkan. Di bab ini dan bab lain-lain akan datang tasrif-tasrifnya tidak diberi nama lagi. tapi hendaklah pembaca tahu. Apa itu? Tahu sendiri bahwa 14 tasrif yang pertama fi'il madhi ma'ruf, 14 tasrif yang kedua fi'il mudhari ma'ruf, 3 tasrif lagi masdar, 6 lagi isim fa'il, 6 lagi isim maf'ul, 6 lagi fi'il amr, 6 lagi fi'il nahi, 3 lagi isim zaman dan makan, 14 lagi fi'il madhi majhul, dan 14 lagi akhir fi'il mudhari yang majhul. Ada iskan ya, ikhwan. Yeah.